Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan pelajarannya dari kitab Mulakhas ini tentang mubtada, ya, masih terkait dengan mubtada. Sekarang pada pembahasan yang berikutnya, pada poin kelima, ya. Yahdhafu 'adatan al-mubtada'u, ya, 'adatan, ya, biasanya mubtada itu dihilangkan, ya, jadi biasanya mubtada itu dihilangkan. Minal anawini, dari judul-judul ka awani awa ka anawinil kutubi, seperti judul-judul kitab, wal qasasi, ya, judul-judul kisah, was suhufi, judul-judul surat kabar ataupun yang semisalnya, ila akhirih, dan yang lainnya. Jadi pada judul-judul kitab, judul-judul kisah ataupun yang semisalnya, biasanya mubtada itu dihilangkan. Mislu, contoh, al-unwanu, judulnya, ya, suatu tulisan mungkin atau satu kitab atau yang semisalnya diberi judul halatu rafil ismi, keadaan-keadaan rafa'nya ism, ya, seperti judul dalam pembahasan ini yang sebelumnya, ya, halatu rafil ismi. Nah, judul yang semacam ini biasanya atau sebenarnya, ya, sebenarnya itu merupakan jumlah ismi, ya, yakni maknanya tersusun dari mubtada dan khobar. Hanya saja biasanya mubtada itu dihilangkan. Jadi yang ada yang sebagai judul itu adalah khobarnya. Seperti pada contoh ini dijelaskan wa taqdiruhu, takdirnya hadhihi halatu rafil ismi. Ini adalah keadaan-keadaan rafa'nya ism. Ya, jadi asalnya demikian, takdirnya maknanya seperti ini. Hadhihi halatu rafil ismi. Di sini hadhihi sebagai mubtada, kemudian halatu sebagai khobar. Ini jumlah ismiyah, mubtada khobar. Secara afal demikian. Kemudian waqad hudzifal mubtada'u, dan sungguh mubtadanya ini dihilangkan. Hadhihi dihilangkan. Dihilangkan secara lafaz. Ini adapun secara makna atau takdirnya tetap ada demikian. Ya, artinya dalam apa zihn, dalam ingatan, dalam pemikiran itu tetap tersirat atau terkandung makna yang seperti ini, walaupun hanya disebutkan misalnya tadi halatu rafil ismi. Ya, jadi dihilangkan di sini, dihilangkan secara lafaz. Ini biasa terjadi atau biasa diterapkan pada judul-judul, ya, yang ada, ya, judul kitab, judul tulisan ataupun yang semisalnya. Wa yuhdhafu aidan al-mubtada'u, dan juga mubtada itu dihilangkan, ya, bisa dihilangkan idza kana khabaru masdaran na'iban an fi'lihi, jika khabar itu berupa masdar, ya, khabar itu berupa masdar na'iban an fi'lihi, yang menggantikan fi'ilnya. Jadi khabar berupa masdar atau bentuknya masdar yang menggantikan fi'alnya. Mislu, contoh, ucapan atau ungkapan kalimat ini, sabrun jamilun, ya, sabrun jamilun, ya, kesabaran yang indah, kesabaran yang bagus. Ya, wat taqdiruhu, takdirnya, ya, kalimat ini, yakni mauqifuna sabrun jamilun. Ya, mauqifuna, mauqifu ini sebagai mubtada, kemudian sabrun ini sebagai khobar. Nah, di sini mubtadanya dihilangkan. Waqad hudzifal mubtada'u, mubtada itu sungguh dihilangkan dalam kalimat ini. Ya, mauqifu tadi dihilangkan. Sehingga yang tersisa hanya khobarnya saja. Yang ada hanya khobarnya. Sabrun, ya, kemudian diikuti na'at. Sabrun jamilun. Di sini mubtada dihilangkan karena khobar ini berupa masdar. Ya, sabrun itu adalah bentuk masdar. Menggantikan fi'ilnya. Fi'ilnya itu yasbiru. Sobara yasbiru. Ini. Yasbiru digantikan oleh masdar sabrun. Kemudian kedudukannya sebagai khobar, maka dalam keadaan semacam ini mubtada itu boleh dihilangkan. Mauqif keadaan kami, mungkin di sini artinya seperti itu. Ya, keadaan kami adalah dengan kesabaran yang indah, yang bagus. Wa kadzalika, demikian pula yuhdzaful mubtada'u idza dalla alaihi dalilun. Demikian pula mubtada itu dihilangkan jika ada dalil yang menunjukkannya. Ada dalil, ada petunjuk yang mengarahkan pada mubtada yang dihilangkan tersebut. Ya, dari qarinah-qarinahnya, dari konteks kalimatnya, di situ ada sesuatu yang menunjukkan ada mubtada atau mengkaitkan dengan mubtada yang kemudian dihilangkan. Ka'an taqula, seperti misalnya engkau mengatakan alal maktabi. Ya, ucapan dari seseorang, dia sekedar mengucapkan alal maktabi, di atas meja. Di sini mubtada'nya mana? Ya, tidak ada, tidak disebutkan atau dihilangkan lafadznya. Hanya ada khobarnya saja, alal maktabi, ini jar wa majrur, ya. Ini sebagai khobar, ya. Ini sebuah kalimat, tetapi mubtada'nya dihilangkan. Kenapa? Karena di sini alal maktabi jawaban liman sa'ala aina kitabu. Karena ini sebagai jawaban pada orang yang menanyakan ainal kitabu, di mana kitab itu. Ini jadi ada pertanyaan atau ada seseorang bertanya ainal kitabu, di mana kitab itu. Kemudian orang lain yang mendengar pertanyaan itu menjawab alal maktabi, di atas meja. Nah, di sini ada dalil, ada sesuatu yang menunjukkan pada mubtada tersebut yang dihilangkan. Dengan tanya jawab, itu tampak qarinahnya, tampak keterkaitannya. Ini. Jadi, alal maktabi, maknanya, takdirnya adalah al-kitabu alal maktabi. Kitab itu ada di atas meja. Jadi, maknanya secara lengkap seperti ini, al-kitabu alal maktabi. Ya, waqad hudzifal mubtada'u, dan kemudian mubtada' tersebut dihilangkan karena itu menjadi jawaban dari pertanyaan sebelumnya. Jadi cukup dikatakan alal maktabi untuk menjawab dari pertanyaan sebelumnya ainal kitabu. Ini. Jadi dalam keadaan semacam ini mubtada' itu boleh dihilangkan. Ya. Ini. Jadi pada pembahasan yang kelima ini, poin yang kelima ini tentang bolehnya menghilangkan mubtada. Boleh atau bisa mubtada itu dihilangkan dalam beberapa keadaan yang disebutkan ini. Baik. Jadi dan dihilangkan di situ adalah penghilangan secara lafaz. Ya, penghilangan itu hanya sekedar secara lafaz. Adapun secara makna, secara tersirat itu tetap ada mubtada tersebut, ya. Karena itu satu jumlah, satu kalimat, ya, jumlah mufidah tentunya tetap harus tersusun dari mubtada dan khabar. Hanya saja dalam beberapa keadaan yang seperti ini tadi yang sudah disebutkan, ini mubtada dihilangkan lafadznya, kemudian yang tersisa hanya khabarnya saja. Ya, jadi penghilangan hanya secara lafadz. Adapun makna secara tersirat itu tetap ada. Kemudian yang berikutnya, sadisan, poin yang keenam. Kemarin dijelaskan ya, bahwasanya asalnya mubtada itu terletak di awal kalimat. kemudian baru diikuti khobar. Jadi urutannya dari awal kalimat mubtada terlebih dahulu, kemudian baru khobar. Ya, demikian. Tetapi dijelaskan di sini, qad yata'akhkharul mubtada'u 'anil khabari. Ya, terkadang mubtada itu menjadi akhir atau diakhirkan daripada khabarnya. Maknanya apa? Mubtada itu terletak sesudah khabar. Jadi mubtada tidak lagi berada di awal kalimat, tetapi dia di tengah atau di akhir, atau yang jelas letaknya itu sesudah khabarnya. Yang secara asal mubtada terlebih dahulu baru khabar, tetapi bisa dibalik. Artinya khabarnya mendahului, kemudian mubtadanya itu yang diakhirkan. Terkadang, ini terkadang ya, terkadang bisa demikian. Dan itu nanti ada beberapa syaratnya. Kemudian di sini dicontohkan mithlu mamnu'an at-tadkhinu. Ya. Kalau arti secara makna dilarang merokok. Mamnu'an at-tadkhinu, dilarang mamnu' at-tadkhin merokok. Nah, di sini ini adalah jumlah ismiyah tersusun dari mubtada dan khabar. Ya, mamnu'an itu sebagai khabar. Kemudian at-tadkhinu dijelaskan at-tadkhinu mubtada'un mu'akhkharun, mubtada yang diakhirkan. Jadi asalnya kalimat ini at-tadkhinu mamnu'un. Ya, secara asal mubtada di awal kemudian baru khabar, at-tadkhinu mamnu'un. Kemudian dibalik boleh dalam hal ini menjadi mamnu'un at-tadkhinu. Ini wa sayati syarhu dzalika fil bintali al-khasi bil khabari, dan penjelasan tentang itu, tentang mubtada yang diakhirkan, akan ada, akan datang ya penjelasannya pada poin yang berikutnya, ya, pembahasan khusus tentang khabar. Itu akan insyaallah nanti pada pembahasan khabar yang berikutnya akan dijelaskan lebih rinci insyaallah. Baik. Ini. Jadi ini beberapa hukum, ya, beberapa kaidah terkait dengan mubtada. Ada yang ditanyakan dari ini? Jumlah ismiyah. Mubtada khobar, at-tadkhinu mubtada, mamnu'un khobar. Dan mamnu'un itu bentuk isim ya, bukan fi'il. Dari sisi lafaz, mamnu'un itu termasuk isim, bukan fi'il. Itu menjadi khobar. Ya. Jadi dilihat dari lafaznya dalam bahasa Arab ya, mamnu'un itu isim, bukan fi'il. Sehingga ini tetap jumlah ismiyah. Ada lagi yang ditanyakan, yang lain? Tidak ada, kita lanjutkan yang berikutnya. Keadaan isim yang marfu, yang kedua. Yang pertama al-mubtada'u mubtada', kemudian yang kedua tsanian al-khabaru khabar. Ya. Jadi mubtada' dan khabar, kedua-duanya termasuk isim yang marfu, yang keadaannya rafa' dengan tanda asli harakat dhammah. Dijelaskan atau beberapa penjelasan tentang al-khabar. Awalan yang pertama, al-khabaru huwa ma yakmulu ma'nal mubtada'i. Khabar adalah sesuatu yang menyempurnakan makna mubtada. Ini yang dimaksud dengan khabar, sesuatu atau kata-kata atau kalimat yang menyempurnakan makna mubtada. Maksudnya apa? Ai huwa al-juz'u alladhi yantazimu minhu ma'al mubtada'i jumlatan mufidatan. Yakni khabar adalah bagian yang bersama mubtada dia menyusun menjadi jumlah mufidah. Bagian yang tersusun darinya bersama mubtada menjadi jumlah mufidah. Maksudnya dengan adanya khobar, maka dia bersama mubtada itu akan menyusun jumlah mufidah, kalimat yang sempurna. Sehingga tadi dikatakan yakmulu makna mubtada, menyempurnakan makna mubtada, yakni menjadikan mubtada dengan khobar ini sebagai jumlah mufidah, kalimat yang sempurna, yang lengkap, yang sudah bisa difahami maknanya dengan jelas. Ya, orang tidak lagi menunggu-nunggu atau menanti sesuatu, sudah jelas kalimatnya dengan adanya khobar ini. Ini, jadi ini yang menyusun jumlah mufidah dalam hal ini jumlah ismiyah, yakni mubtada dan khobar. Ya, kalau hanya mubtada saja itu belum sempurna. Atau juga nanti kalau hanya khobar saja juga demikian belum sempurna. Jadi harus ada kedua-duanya, mubtada dan khobar. Mislu, sebagai contoh, al-mudarrisu hadirun, guru itu datang. Hadirun khobarun. Di sini dalam kalimat ini hadirun itu sebagai khobar, marfu'un bidhammati, marfu' dengan tanda dhammah. Dengan adanya hadirun dalam kalimat ini, maka dia menyempurnakan mubtada, yakni al-mudarrisu, menjadi jumlah mufidah, menjadi kalimat yang sempurna. Al-mudarrisu hadirun, guru itu datang. Ini sudah mufidah, sempurna. Orang paham maknanya, sudah jelas. Tidak lagi ngambang atau tidak lagi ada sesuatu yang ditunggu-tunggu. Berbeda misalnya kalau tidak ada khabar, al-mudarrisu hanya berhenti di situ tanpa ada khabar, maka ini belum menjadi kalimat atau belum menjadi jumlah mufidah. Masih ada sesuatu yang belum jelas. Guru itu, kalau hanya seperti itu kan orang masih bertanya-tanya, menunggu-nunggu, ada apa dengan guru itu? Ada apa dengan al-mudarris? Dalam konteks ini sebuah kalimat ya. Bukan sekedar kata-kata, tapi sudah untuk menyusun sebuah kalimat, ucapan. Maka perlu dua hal ini, dua unsur ini, mubtada dan khobar. Kalau hanya salah satu, maka menjadi tidak sempurna. Ini. Contoh yang berikutnya, al-ainani mubasyiratani. Ya, dua mata itu melihat. Ya, mubasyiratani, melihat. Mubasyiratani khobarun, marfu'un. Mubasyiratani di sini sebagai khobar. Al-ainani itu mubtada'nya. Mubtada' dan khobar menjadi jumlah mufidah. Ya. Kemudian khobar ini, mubasyiratani, marfu' tadi, bil-alifi, marfu'nya dengan alif. Ya, alif yang sebelum nun, yang di akhir itu ya, itu sebagai tanda rofa'nya. Kenapa dia marfu' dengan alif? Li'annahu mutannan. Karena lafaz ini adalah mutanna. Ya, bentuknya mutanna. Mubasyiratani, ini mutanna. Artinya menunjukkan jumlah dua. Maka tanda rafa'nya itu dengan alif. Ya. Tanda yang pengganti. Kalau tanda afi tadi seperti contoh pertama itu dengan dhammah. Untuk tanda rafa'. Adapun alif ini sebagai tanda pengganti. Contoh yang berikutnya, al-fallahuna mujidduna. Ya, para petani itu rajin, giat, bersungguh-sungguh. Ya. Mujidduna khobarun marfu'un. Ya, mujidduna sebagai khobar, maka keadaannya marfu' bilwawi, marfu'nya dengan tanda wawu. Wawu yang sebelum nun gitu ya. Itu sebagai tanda rafa'nya. Kenapa dia marfu' dengan wawu? Li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Karena dia adalah bentuk jamak mudzakkar salim. Ya, mujidduna ini bentuk jamak mudzakkar salim. Maka rafa'nya itu dengan tanda wawu ini. Ya, mujidduna khobar menyempurnakan al-fallahuna mubtada'nya menjadi jumlah mufidah. Ya. Contoh yang berikutnya, al-muhandisatu mahiratun. Ya, para insinyur atau teknisi perempuan itu mahiratun, pandai atau cerdas atau terampil, mahir. Ya. Al-muhandisatu sebagai mubtada, kemudian mahiratun sebagai khobar. Mahiratun khobarul mubtada'i, mahiratun sebagai khobar dari mubtada'nya, yakni al-muhandisatu tadi. Maka keadaannya apa? Marfu'un, dia marfu' mubidhommati dengan tanda dhommah. Ya, jadi mahiratun ini khobar, kemudian keadaannya marfu' dan tandanya dengan dhommah. Kenapa dia tandanya dengan dhommah? Li'annahu jam'u mu'annatin salimun, karena dia adalah bentuk jamak mu'annat salim. Ya. Terkait dengan tanda-tanda rofa, ya, yang sebelumnya sudah dibahas, disampaikan ya pada pembahasan isim marfu' yang awal kemarin tentang alamatu rofa'il ismi, tanda-tanda rofa'nya isim, itu sudah disampaikan di sana. Tanda asli dhamma itu berlaku pada bentuk isim apa saja, ya. Kemudian tanda pengganti ada alif, wawu, ya. Itu juga berlaku pada bentuk isim apa saja, itu sudah disampaikan sebelumnya. Ya, jadi di sini tinggal melihat ya, keadaan isim-isim yang rafa' tadi, kemudian disesuaikan dengan bentuk lafaz tersebut untuk mengetahui atau menyesuaikan dengan tanda-tanda rafa'nya tadi. Ya, jadi dari beberapa sisi ya, perhatikan dari sisi lafaznya itu bentuk apa, apakah mufrad ataukah musanna ataukah jamak. Jamak itu jamak yang mana? Jamak muzakkar salim ataukah jamak muannats salim atau jamak taksir? Ya, dari kata-kata tersebut kemudian diletakkan dalam kalimat, ya, kemudian kedudukannya sebagai apa? Kedudukan dalam kalimat apakah sebagai mubtada ataukah sebagai khobar? Ya, yang keduanya ini termasuk dalam keadaan yang rofa' atau marfu', ya, kemudian tanda rofa' atau tanda marfu'nya disesuaikan dengan jenis kata tersebut. Mufrad, musanna, jamak ini. Jadi perhatikan dari beberapa hal, beberapa sisi, ya, sesuaikan dengan letaknya masing-masing. Ini contoh-contoh untuk khobar, ya, untuk menjelaskan dari pengertian khobar sebelumnya tadi ya. Baik. Kemudian pembahasan yang berikutnya, tsanian, al-khabaru yutabiqul mubtada'a fil 'adadi. Khabar itu menyesuaikan dengan mubtada dalam hal adad, dalam hal bilangan atau jumlah. Yakni al-ifradi, yakni dalam hal ifrad atau mufrad, jumlah satu, wa tatniyati dalam hal tatniyah atau musanna, yakni menunjukkan jumlah dua, wal jam'i dan dalam hal jamaknya, ya, menunjukkan jumlah yang banyak. Jadi khobar akan menyesuaikan dengan mubtada dalam hal ini, mufrad, mutanna ataupun jamaknya. Maksudnya apa? Kalau mubtada itu mufrad, maka khobar juga akan bentuknya mufrad. Kalau mubtada itu mutanna, maka khobar juga demikian akan menjadi mutanna. Kalau khobar itu jamak, maka khobar juga akan ikut menjadi jamak. Kemudian wafin nawi juga, selain dari adat, dari sisi adat, khobar itu juga menyesuaikan mubtada dari sisi an-naw, dari sisi jenis, yakni at-tadkiri wa ta'nifi, dari sisi muzakkar maupun mu'annas, laki-laki, perempuan. Ini juga menyesuaikan, khobar akan mengikuti, menyesuaikan dengan mubtadanya. Kalau mubtada itu jenisnya tazkir, jenisnya muzakkar, maka khobar juga akan muzakkar. Kemudian kalau mubtada itu mu'annas, maka khobar juga akan menjadi mu'annas. Mislu, contoh, dijelaskan dengan contoh supaya lebih jelas. Al-mudarrisu hadirun, ya, guru itu datang. Al-mudarrisu ini sebagai mubtada, keadaannya apa? Mufrad, ya. Isim ini bentuknya mufrad, menunjukkan jumlah satu. Jadi yang datang gurunya satu. Ini. Kemudian hadirun sebagai khobar, dia mengikuti, menyesuaikan dengan mubtada yang mufrad tadi. Maka hadirun lafadznya juga mufrad. Hadirun ini lafadz mufrad. Dia menyesuaikan dengan mubtadanya yang mufrad. Contoh yang berikutnya. Al-mudarrisani hadirani. Dua guru itu datang. Al-mudarrisani sebagai mubtada, di sini lafaz ini adalah bentuk mustanna, menunjukkan jumlah dua. Jadi artinya dua guru, dua guru itu. Kemudian karena mubtada ini mustanna, maka khobar yang menyertainya juga harus bentuknya mustanna untuk menyesuaikan dengan mubtada tadi, sehingga menjadi hadirani. Dari hadirun dibentuk mustanna menjadi hadirani dengan menambahkan alif dan nun. Hadirani ini khobar bentuknya mustanna, menyesuaikan dengan mubtada'nya yang mustanna. Al-mudarrisani hadirani. Contoh berikutnya. Al-mudarrisu wa-talibu hadirani. Guru dan murid itu datang. Al-mudarrisu ini satu, satu orang gurunya. Wa-talibu murid, ini juga satu murid. At-thalibu ini mufrad, berarti jumlahnya satu. Gurunya satu, muridnya satu. Kalau dijumlah, karena di sini dihubungkan dengan wawu, wat-thalibu, wawu di sini untuk mengatafkan, menghubungkan, atau dalam hal ini menjumlahkan keduanya. Al-mudarisu wat-thalibu, guru dan murid, masing-masing satu, berarti jumlahnya berapa? Dua orang. Dua orang, yang satu guru, yang satu murid. Nah, keduanya ini datang. Maka yang menjadi khobar menyesuaikan, mengikuti, yakni apa? Bentuk mutanna, karena mubtadanya mutanna. Sehingga di situ khobarnya menjadi hadirani, bentuk yang mutanna, menyesuaikan dengan khobar yang mutanna. Mutannanya bagaimana? Mubtadanya tadi dari dua lafaz yang disebutkan, al-mudarrisu wat-talibu. Jadi mustanna di sini tidak sebatas lafaz, tapi juga makna juga diperhatikan. Kalau hanya melihat lafaz, al-mudari itu mufrad, at-talibu juga mufrad, tapi keduanya dihubungkan, dijumlahkan dengan wawu wat-talibu, sehingga apa? Keduanya menjadi mustanna secara makna, ya, secara makna jumlahnya menjadi dua. Walaupun lafadznya masing-masing satu, tapi dihubungkan atau dijumlahkan menjadi dua. Ini sudah dianggap seperti musanna. Berarti takniyah menunjukkan jumlah dua. Maka khobarnya juga ikut menjadi musanna. Habirani. Jadi di sini mubtada'nya ada dua, dua lafadz. Al-mudarisu mubtada' yang pertama. Kemudian wat-thalibu ini mubtada' yang kedua, yang diatafkan, yang dihubungkan pada mubtada' yang pertama. Sehingga dari kesemuanya tadi, mubtada'nya adalah tasmiyah, ya. Jumlahnya ada dua. Ini juga termasuk dalam makna tasmiyah atau kesesuaian khabar pada mubtada' tadi. Jadi tidak mesti musanna di sini dalam hal ini, ya, tidak mesti harus dengan bentuk isim musanna seperti al-mudarrisani, seperti itu tidak harus dibentuk menjadi isim musanna, tetapi dari dua lafaz yang masing-masing mufrad tadi itu sudah mencukupi, ya, untuk menjadikan bermakna tasmiyah, jumlahnya dua. Nanti yang jamak juga demikian, ya, yang jamak juga akan demikian. Kemudian sekarang perhatikan contoh contoh yang berikutnya. Al-mudarrisatani hadiratani. Dua, ya, dua guru perempuan itu datang. Ya, di sini al-mudarrisatani. Ini untuk muannas, untuk perempuan. Mudarrisatani ada ta-nya. Itu ta'nits untuk muannas, untuk perempuan. Ya, kemudian ada alif nun. Itu untuk mustanna atau tasmiyah, jumlahnya dua. Berarti dua perempuan atau dua guru perempuan. Mubtada keadaannya seperti ini, tasmiyah atau musanna dan muannas atau ta'nits. Maka khobar juga akan mengikuti menjadi seperti itu dari sisi adat jumlahnya dan juga dari sisi nau atau jenisnya. Dari sisi adat jumlahnya atau dari sisi jenisnya dulu, ya tadi untuk mu'annas dengan adanya ta, maka hadirun diubah menjadi mu'annas dengan menambahkan ta, ta'nif di akhirnya, hadiratun, ya, asalnya dulu menjadi hadiratun, ya, dengan ta, ta'nif, ya, atau ta marbutah, ya. Kemudian kalau hanya dengan ta, ta'nif ini sudah menunjukkan mu'annas, ya, perempuan. Tetapi kemudian apa? Tadi selain menunjukkan mu'annas, perempuan, juga mutanna, dua, jumlahnya dua, al-mudarrisatani, yaitu mu'annas, mutanna, maka khobarnya juga demikian, dibentuk mu'annas dengan ta'nif, kemudian dibentuk mutanna dengan menambahkan alif nun, sehingga menjadi hadiratani, hadiratani, untuk mu'annas, mutanna, menyesuaikan dengan mubtada'nya. Contoh berikutnya, al-mudarrisuna hadiruna, guru-guru itu datang. Ini al-mudarrisuna, ini jamak. Jamak mudzakkar salim. Ya. Kemudian sebagai mubtada', ya. Kemudian khabarnya tentunya juga akan mengikuti menyesuaikan dengan bentuk jamak ini menjadi jamak. Maka hadirun dibuat jamak, menjadi hadiruna. Kebetulan bentuknya sama, jamak mudzakkar salim, dengan menambahkan wawu dan nun, al-mudarrisuna hadiruna, sesuai, khobar dengan mubtada'nya. Contoh yang berikutnya, al-mudarrisatu hadiratun, para guru perempuan itu, guru-guru perempuan itu datang. Al-mudarrisatu ini jamak, jamak untuk mu'annas, maka khobarnya juga akan menyesuaikan menjadi jamak untuk mu'annas, yaitu dengan menambahkan alif dan ta di akhirnya, menjadi hadiratun, menyesuaikan pada al-mudarrisatu. Jadi khobar itu harus menyesuaikan pada mubtada'nya dari dua sisi. Yang pertama dari sisi adat atau bilangan atau jumlah, yakni terkait dengan ifrad jumlah satu, tasniyah jumlah dua, maupun jamak jumlah yang banyak. Kemudian dari sisi yang kedua, khobar menyesuaikan dengan mubtada dari sisi nau, dari sisi jenisnya, yakni tazkir atau mudzakkar laki-laki, dan ta'nif atau mu'annas, ya, perempuan. Kemudian ada satu catatan di sini, wa idza kana al-mubtada'u jam'an li ghairi 'aqilin, dan jika mubtada itu jamak untuk ghairu 'aqil, mubtada itu bentuknya jamak untuk ghairu 'aqil. Sebelumnya bagaimana diketahui, ya, pernah disampaikan bahwasanya bentuk jamak dari ghairu 'aqil, ya, bentuk jamak dari isim yang ghairu 'aqil itu secara lafal, ya, dihukumi apa? Mufrad mu'annas. Lalu kalau mubtada itu berupa jamak ghairu aqil bagaimana? Mithlu, contohnya al-manazilu, tempat-tempat tinggal. Al-jibalu, gunung-gunung. As-sayyaratu, mobil-mobil. Al-asyaru, pohon-pohon, pepohonan. Ila akhiri dan yang lainnya. Ini bentuk-bentuk jamak dari ghairu aqil. Ya. Pada bentuk jamak yang semacam ini, secara lafaz itu dihukumi mufrad mu'annas. Kemudian kalau menjadi mubtada, lalu bagaimana keadaan khobarnya? Jaza ayyakuna khobaru mufradan mu'annasan. Boleh khobar itu berupa mufrad mu'annas. Boleh keadaan khobar itu berupa mufrad mu'annas. Au atau jam'an mu'annasan, jama' mu'annas. Jadi keadaan khobar boleh pada dua hal ini, mufrad mu'annas atau jama' mu'annas. Kenapa mufrad mu'annas? Karena menyesuaikan dengan mubtada dari sisi lafaznya. Menyesuaikan mubtada dari sisi lafaznya, di mana bentuk jama' ghairu aqil itu dianggap mufrad mu'annas, maka khobar menyesuaikan bentuknya menjadi mufrad mu'annas dari sisi lafaz. Atau melihat dari sisi makna, atau hukumnya tadi itu bentuk jamak, ya, hanya saja untuk Bukhari wa Aqil tetap dianggap mu'annas, tapi tetap lafaz jamak, karena jamak maknanya jamak, maka boleh menggunakan yang jamak dan mu'annas karena Bukhari wa Aqil. Ini itu sebagai contoh al-jibalu aliyatun atau aliyatun, ya, gunung-gunung itu tinggi, al-jibalu sebagai mubtada. Kemudian bentuk lafaz ini adalah bentuk jamak ghairu aqil, jamak yang ghairu aqil, ya, yang secara lafaz dihukumi mufrad muannas. Maka khobar boleh salah satu dari dua keadaan, yakni mufrad muannas menjadi aliyatun atau jamak muannas, ya, menjadi aliyatun. Ya, boleh salah satu dari dua bentuk ini. Al-jibalu aliyatun aliyah atau al-jibalu aliyatun, ya, aliyat. Ini. Contoh berikutnya as-sayyaratu musri'atun au musri'atun. Ya, as-sayyaratu musri'atun. Ya, musri'ah. Ini mufrad muannas, ya, musri'atun ini mufrad muannas, menyesuaikan mubtada'nya yaitu as-sayyaratu dari sisi lafaznya dianggap mufrad muannas. Atau boleh pula musri'atun ini jamak muannas, ya, menyesuaikan pada mubtada dari sisi makna ataupun hukumnya tadi. Ini. Mobil-mobil itu cepat, ya, musri' itu cepat. Dari ini ada yang ditanyakan beberapa hal terkait dengan khobar. Khobarnya akhori. Khobarnya habironi. Al-mudarisu mubtada yang pertama, wa talibu mubtada yang kedua, diatafkan, dihubungkan dengan wawu. Dua-duanya mubtada. Jumlah mubtadanya ada dua. Kedudukannya tetap satu, mubtada, tapi jumlah lafadznya ada dua. Kemudian hadiran itu khobarnya. Ada lagi? Ya, beberapa hukum terkait dengan khobar. Ya. Kemudian berikutnya masih ada beberapa pembahasan terkait dengan khobar. Ya. Tapi insya Allah nanti kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Untuk pagi ini sampai ini dulu. Al-afu minkum untuk kekurangannya. Wallahu a'lam. Subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.